Sesajen belum pagi, jatuh di samudra lautan asmara. Bukankah itu yang luar biasa? Aku ada di antaranya. Lebih yang ingin ku katakan sebagai curahan di dalam jiwaku. Aku ada di antaranya.